Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai membaca sebagian besar dari Maulid Simtud Duror dan juga membacakan doa tahlil ringkas untuk orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya. Tadi waktu diajak ikrar dengan kalimat tauhid dan ikrar dengan yang di awal tadi itu, seneng enggak hatinya? Lega atau enggak lega? Kalau misalnya tiap pengajian kita biasakan ikrar seperti itu, kira-kira setuju atau enggak setuju? Setuju ya? Jadi biar tauhid kita itu mantep ya, biar tauhid kita mantep, biar setan-setan yang nyelusup dalam hati kita ini pergi ya. Biar hal-hal yang buruk tidak menyertai kita. Biar hati ini rasanya enteng. Jadi apapun masalah tidak buat kita sumpek, tidak buat kita bingung. Hidup ini rasanya gampang, hidup ini rasanya mudah, karena kita insya Allah bersama dengan Allah yang maha kuasa. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya mengumumkan yang saya umumkan, sedikit saja saya kasih tambahan. Ini sebetulnya sudah warak banyak santapan rohaninya. Habib Husin, saya kemarin habis ceramah dari Jombang. Di Jombang dapat ilmu, Bib, satu cerita yang luar biasa tentang pengorbanan dalam menuntut ilmu. Ini satu cerita ini cukup insya Allah. Yang sudah dengar biar tambah mantep, yang belum dengar biar juga semakin senang untuk berkorban demi ilmu. Kalau kita punya harta, kalau kita punya tenaga, kalau kita punya apapun, kita tuh tentu akan senang mengorbankannya untuk seseorang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Betul atau betul? Betul kan? Kita mau ngasih hadiah pada yang kita cintai itu hadiah yang terbaik. Hanya saja, kadang yang kita kasih hadiah itu enggak balas. Kita udah ngasih manusia, teman kita hadiah yang terbaik, tapi nanti di akhirat kita enggak dapat apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan sampai apa yang kita keluarkan itu enggak ada hasilnya di akhirat. Ya, jangan sampai apa yang kita keluarkan, entah itu tenaga, entah itu ucapan, entah itu harta, entah itu apapun, jangan sampai tidak ada nilainya nanti di akhirat. Karena hidup kita ini kan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya kita jadikan semuanya nanti di akhirat betul-betul bisa menolong kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang ulama yang ngarang kitab At-Taqrib, itu kitab di fikih ya. Namanya Syekh Abu Suja. Ya, Abu Suja. Biografi beliau, riwayat hidupnya, ini yang pengen disinggung. Syekh Abu Suja itu dulu, beliau sebelum jadi ulama punya seorang sahabat. Punya seorang sahabat. Beliau dengan sahabatnya ngapunten, termasuk golongan minal melarat sakpole. Jadi bukan orang kaya, orang yang melarat sakpole, miskin yang luar biasa. Karena orang miskin itu ada kelompoknya, ada miskin yang biasa, ada miskin yang luar biasa. Kalau orang miskin satu hari masih bisa makan 3 kali, berarti orang kaya itu. Ya, miskin tadi kok satu hari bisa makan 3 kali. Nah sekarang banyak orang sambat gak punya duit, tapi satu hari makan 10 kali. Jadi ini termasuk orang miskin atau kaya itu? Orang kaya. Nah ini mau makan aja susah. Mau makan susah. Tapi berdua ini paham. Jerbasuki mawa beo. Segala sesuatu itu ada biayanya. Dua orang ini sangat cinta pada ilmu, dan keduanya pengen jadi ulama. Pengen jadi ulama. Akhirnya setelah belajar di kampung, ustadz-ustadz yang di kampung ilmunya sudah dihabiskan, dua sahabat ini pengen merantau keluar kota. Pengen merantau keluar kota. Yang namanya orang cari ilmu ya butuh biaya. Di luar kota nanti ngekosnya di mana ini? Ya tinggalnya di mana? Nanti makannya bagaimana? Terus peralatannya untuk belajar itu belinya pakai apa? Karena sama-sama gak punya uang, akhirnya salah satu di antara keduanya ngasih usulan. Ya udah gini saja, saya ini dijual saja sebagai budak, nanti uangnya kamu pakai untuk belajar. Ini satunya ngomong juga sama, oh, jangan kamu, Jangan kamu yang dijual, biar kamu yang belajar saja, saya yang dijual. Masih ada enggak yang model seperti ini? Jual diri saya, duitnya PN buat belajar, biar kamu jadi ulama. Yang penting salah satu di antara kita harus jadi ulama. Jangan sampai dua-duanya bodoh. Saya jadi budak bodoh enggak apa-apa, yang penting kamu jadi ulama. Akhirnya ayel-ayelan nih. Dua orang ini ayel-ayelan, bukan ayel-ayelan kamu saja yang dijual, bukan, tapi ayel-ayelan aku dolen. Ya jualan saya. Karena enggak ada kata sepakat, akhirnya diundi. Dah nih yang keluar undiannya itu yang dijual. Nah akhirnya diundi, keluar. Yang keluar adalah Syekh Abu Suja. Ya Abu Suja mengatakan, ya udah saya yang keluar, ya saya yang dijual. Temennya nangis, oh jangan, pes, pokoknya saya aja yang dijual. Tadi sudah deal, sudah sepakat, yang diundi yang keluar itu yang dijual. Lah saya yang keluar, berarti saya yang dijual, enggak usah elan-elan lagi. Kalau kamu itu sudah jadi ulama, saya meskipun bodoh, saya senang, gak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kita semua bodoh. Persis kalau bapak ibu punya anak, bapak ibu bodoh, gak apa-apa nak, yang penting kamu pinter. Ya kan? Prinsipnya kan seperti itu. Akhirnya rangkulan, tangisan, karena mau jual temennya ini. Digandeng ke pasar, si Abu Suja sama temennya, sahabatnya, sampai pasar ditawarkan. Alhamdulillah tidak laku. Kenapa enggak laku? Karena si Abu Suja miskin, melarat, enggak pernah makan, kuru. Kurusnya luar biasa. Tidak ada yang mau beli. Karena budak itu dibutuhkan yang orangnya besar, orangnya kuat. Untuk apa? Angkat-angkat. Untuk nanti kerja di padang pasir, di perkebunan. Nah si Abu Suja kurus, enggak laku. Sedih si Abu Suja ini, kok aku didolra laku. Nanti gimana nasib teman saya ini? Dalam kondisi bingung jual enggak laku-laku, kok tiba-tiba ada satu orang yang mau beli. Ya udah, saya ini butuh budak, enggak butuh buat angkat-angkat. Kamu saya bayar saja, kamu saya beli. Senang saya busujak, bayangkan ini. Didol semen. Orang sekarang motornya didol gitu aja sedih. Betul atau betul? Pitnya didol sedih, handphonenya dijual sedih. Ini dirinya dolen aku senang. Dijual kemudian temannya pura-pura jadi yang punya budak gitu kan? Diterima uangnya sambil sedih, dia kemudian berjalan meninggalkan Syekh Abu Suja. Temannya ini pergi keluar kota untuk jadi ulama, belajar di sana. Syekh Abu Suja digandeng majikan barunya, dibawa pulang. Dan luar biasa kuasa Allah, ternyata majikannya adalah salah satu ulama ternama di kota tersebut. Ya, digandeng sama ulama ini dikatakan, saya enggak butuh budak untuk angkat-angkat. Saya butuh budak untuk jaga perpustakaan saya. Saya butuh budak untuk jaga perpustakaan saya. Tugas kamu cuma bersihkan kitab-kitab, jaga perpustakaan ini. Kalau saya butuh, ambilkan kitab. Udah cuma seperti itu. Oh, senangnya saya Abu Suja luar biasa. Akhirnya tiap hari bersihkan perpustakaan. Oh namanya ini orang yang gila ilmu, cinta ilmu. Ya perpustakaan itu bukunya satu persatu dibaca dan hafal. Sehingga satu perpustakaan dihafal oleh saya Abu Suja. Nah ini kalau majikannya yang ulama ini pergi keluar kota, kadang orang desa, orang kota itu datang ke rumahnya ulama, nanya persoalan agama. Mau nanya, kalau begini hukumnya bagaimana? Abu Suja mengatakan, kata majikan saya di bukunya, yang judulnya ini, halaman sekian, jawabannya begini. Kata majikan saya, akhirnya kondang nih, budaknya saja alim seperti ini. Ya kira-kira majikannya seperti apa? Nah majikannya ngerti, tuannya nih ngerti, akhirnya didudukkan. Saya mau nanya, kamu ini kok pinter, kamu ini cerdas, buku saya hafal semua. Sebetulnya kamu ini siapa? Kok bisa jadi budak? Dijawab sama Abu Suja, sebetulnya saya ini orang cari ilmu, tapi gak punya duit. Saya punya teman, nah daripada nanti teman saya juga gak bisa cari ilmu, maka kami masing-masing sepakat untuk jual diri kami. Nah kebetulan saya yang dijual. Nah teman saya dapat duitnya itu untuk cari ilmu. Tapi alhamdulillah kuasa Allah dikasih saya jenengan ulama, sehingga saya pun juga bisa cari ilmu. Itulah asal-muasal sampai Abu Suja jadi ulama yang luar biasa. Yang mau saya petik hikmahnya begini. Orang yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk ilmu, itu sama dengan mengorbankan dirinya untuk Allah. Coba lihat, begitu dia korbankan dirinya untuk Allah, langsung gantinya Allah berikan untuknya ilmu yang dia butuhkan. Dia butuhnya ilmu langsung dikasih sama Allah, bahkan diletakkan nih perpustakaan ilmu, makan gitu. Nah kita ini kadang mau berkorban di jalan Allah ragu, eman-eman, so eman eman-eman mau nyekolahkan anaknya ke pesantren, ya. Ada pesantren yang bagus, yang baik, karena biayanya agak mahal di pesantren tersebut, ya kan? Eman-eman ngedol motor, wah nanti kalau motor dijual besok naik apa? Sehingga anaknya ditaruhkan di tempat yang kurang pas, ya. Sing penting pokoknya cukup. Jangan seperti itu. Jual motornya demi anak, nanti kan dapatnya mobil. Itu pasti itu. Itu pasti. Asal kita ya yakin. Ngapunten. Ini yang rodok enggak enak. Tapi jangan tersinggung ya. Coba nanti pulang dari sini teliti Al-Qur'an masing-masing di rumah. Al-Qur'an jenengan diteliti. Itu Al-Qur'an yang harganya 10.000, 20.000 atau Al-Qur'an yang harganya 100.000? Coba diteliti. Giliran Al-Qur'an beli tuku kono ning klewer kauman kae sing sejinah 1.000 kae. Sing murah-murah wae cukup, aja sing larang, larang. Tapi giliran mau beli baju ojo sing elek-elek, ojo sing murah, murah. Sekarang saya mau nanya, penting mana? Penting mana? Al-Quran yang bagus atau baju yang bagus? Mestinya Al-Quran yang bagus. Tapi kita kalau untuk Al-Quran, pilih yang bagus atau yang murah? Nah, ngaku Tobit. Nabi Muhammad ini ngaku. Al-Quran yang murah. Berarti ini pengorbanan kita untuk agamanya Allah ini besar atau kecil? Kecil. Nah kalau pengorbanannya kecil, dapatnya besar atau kecil? Kecil. Lah pengen dapatnya besar atau kecil? Berarti korbannya besar atau kecil? Besar. Mampu beli sapi, korbannya tiap tahun cuma kambing satu. Mampu beli sapi, tapi tiap tahun korbannya kambing satu. Padahal nanti yang dinaiki itu ya sesuai dengan korbannya. Di akhirat dia akan dapat besar sesuai yang dia korbankan. Apa yang kita korbankan di sini ya dapat di sana gede gitu. Asalkan niatnya besar. Makanya hadirin, yuk mulai sekarang kita belajar mengorbankan yang kita miliki untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya. Sekarang rodok bagian gak enaknya iklan. Ya, iklannya apa? Coba Bapak noleh ke sana atau Ibu noleh ke belakang sana itu. Tuh, atau Bapak lihat di situ di dinding itu. Nah, ini Habib Husain udah mulai tersenyum nih. Maksud saya paham. Ya kan? Kelihatan enggak gambar itu? Kelihatan. Bapak kelihatan itu? Kelihatan. Itu gambar apa itu? Kelihatan apa itu? Gambar apa? Apa Bu? Masjid. Apa? Masjid. Masjid atau majelis? Oh majelis. Ya. Karena ada tulisannya majelis gitu ya. Kelihatan tulisan kecilnya itu. Ya. Jadi itu nanti insya Allah akan jadi musolanya markas besar Ar-Raudhah. Ya. Itu nanti nama musolanya dikasih nama Raudhatul Jannah. Ya, Raudhah sama, tapi kita namanya Raudhatul Jannah. Taman surga, namanya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, enaknya itu jadinya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau tahun depan sudah jadi? Oh, sama. Jadi enaknya tahun depan sudah bisa dipakai, betul? Oh, berarti Bapak sama Ibu sama saya sama ya? Sama. Ini kira-kira kalau tidak ada yang berkorban bisa jadi enggak ini? Bisa jadi, tapi mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Nah, saya mengajak diri saya dan hadirin untuk sama-sama berkorban. Gampang caranya. Caranya gampang. Mulai Jumat malam Sabtu ini, dan seterusnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus akan kerja keras cancut tali wondo untuk menyelesaikan bangunan itu. Februari harus sudah rampung. Tukangnya ben bingung. Ya, Februari harus sudah rampung. Februari harus sudah rampung. Agustus itu kan bulan Syawal, betul kan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan setelah Agustus. Jadi kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, Rabiul Awal. Saya pengen nanti kita bulan Maulid sudah Maulidan di situ. Ya, bulan Maulid. Kan kalau mau Jumat terakhir bulan Maulid itu kan Maulid besarnya Ar-Raudhah kan? Nah, pengennya Jumat terakhir bulan Maulid baca Maulidnya sudah di situ, ya. Dan pengennya nanti Ramadan tahun berikutnya sudah bisa dipakai untuk tarawih. Kira-kira jenengan sama saya sama enggak ini pengennya? Sama enggak? Samanya mulai berat ini. Sama atau enggak sama? Nah, gitu loh ya. Sama atau enggak sama? Nah, semangat atau enggak semangat? Senang atau enggak senang? Saya yakin Februari insyaallah rampung. Caranya bagaimana? Jer basuki mawa beo. Ya, kalau yang namanya Abu Suja dolen aku ya, dolen aku. Saya enggak nyuruh jenengan ngedol awak jenengan enggak. Dan saya tidak akan jual diri saya. Enggak usah seperti itu. Caranya bagaimana? Ya gotong royong. Bagaimana gotong royongnya? Majelis Ar-Raudhah ini kan jualan buku, jualan buku, jualan CD, jualan macam-macam. Dan jenengan enggak rugi beli buku itu, bawa pulang bukunya simpen atau didumkan. Misal udah punya, beli lagi, nanti kasihkan orang atau jual sama orang lain, tidak akan rugi. Hasil uang yang jenengan belikan itu nanti masuknya untuk itu mayoritas. Ya, mayoritas untuk itu. Nah, harapan saya cuma begitu saja. Jenengan usahakan kalau punya duit nyelengi 1.000 dicelengi, 2.000 celengi, pas kalau Jumat kesini cari, saya mau beli buku. Dengan beli buku itu sama saja sudah nyumbang untuk bangun majelis tersebut. Nah, apalagi kalau misalnya bapak-bapak berangkat dari rumah bawa uang 1 karung, terus bilang kesini, Bib, saya mau beli buku solawatnya yang harganya 5.000 atau 10.000 tuh, Bib, tak bayar uang 1 karung boleh ndak? Saya jawab, wentuk. Paham maksudnya? Ya, jadi buku ini sarana, terserah jenengan mau bayar berapa boleh. Itu akan jadi amal yang insya Allah manfaat dunia sampai akhirat. Jangan khawatir, ya jangan khawatir. Begitu jenengan amalkan, maka langsung diniati pahalanya sudah ada di sisi Allah. Di antara pahalanya ya, 1, pahala sholat tarawih berjamaah. Yang 2, pahala untuk pendidikan Al-Quran. Karena di situ saya niatkan untuk pendidikan Al-Quran. Yang 3, jenengan, ini belum jadi loh, pahalanya sudah dapat. Akan dapat pahala pengajian setiap Jumat malam ila yaumil qiyamah. Yang 4, jenengan akan dapat pahalanya sholat 5 waktu berjamaah. Karena itu suatu saat nanti ya akan penuh dengan manusia yang sholat berjamaah insyaallah. Ya, suatu saat nanti 5 waktu akan penuh dengan manusia. Karena saya niatkan majelis ini suatu saat nanti akan menjadi pondok pesantren. Ya, akan jadi pondok pesantren. Intinya buat nampung santri saja mungkin insyaallah enggak cukup. Santri yang sholat di situ aja tidak cukup. Nah, kenapa sahabat dulu dikatakan sahabat-sahabat alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman mendahului kami. Kenapa sahabat yang Muhajir Ansor awal itu kok dapat nilai lebih dibandingkan sahabat yang belakangan? Karena yang berjuang untuk noto itu yang di awal. Jadi yang datang belakangan ya dapat pahala, tapi kalah sama yang depan. Nah, ini kalau yang nanti-nanti itu tinggal neruskan. Sekarang inilah yang bangun pondasinya, yang susah-susahnya ini, itu nanti yang akan dapat pahala yang terbesar. Nah, saya kembalikan pada jenengan semua, terserah pada pribadi masing-masing. Itu saya memprovokatorin jenengan untuk amal soleh. Selanjutnya, nanti Bib Muhammad mau nambahkan dikit, tidak banyak, karena saya yakin jenengan sudah lapar, saya juga sudah lapar. Sudah lapar belum ini? Oh sudah, atau ngaku tuh. Ya, jadi begini, hari Ahad besok kita mau kemana? Alhamdulillah. Masjid Agung mana? Oh, Surakarta. Jam berapa? 8. Ada acara apa? Tabligh Akbar. Tabligh Akbarnya apa? Tabuh 1000 rebana. Tabuh 1000 rebana. Pengumuman, alhamdulillah yang daftar udah lebih dari 1000 penabuh rebana. Yang daftar udah lebih dari 1000 penabuh rebana. Saya nanya, jenengan siap hadir atau enggak siap? Insyaallah siap ya. Siap. Nah, nanti di situ ada peluncuran buku saya yang terbaru, judulnya Syukur. Judulnya Syukur insyaallah. Tebel 132 halaman. Kalau nanti hari Ahad pengen beli sebelum kehabisan, ya mulai dari sekarang nyelengi. Kan masih ada waktu Sabtu Minggu kan 2 hari lumayan toh. Nah, nyelengi nanti hasilnya digunakan untuk ngurusi. Saya butuh uang awal 400 juta untuk bongkar, untuk membangun itu. Ya, hari ini masih 0 rupiah. Nanti 1 Juni mau saya bongkar. Ada uangnya, enggak ada uangnya, pokoknya saya bongkar. Setuju atau enggak setuju? Setuju. Lah kita kira-kira ada atau enggak ada? Kok tahu ada? Yakin insya Allah. Kok bisa insya Allah yakin, kenapa? Oh, karena masing-masing udah mau beli bukunya ya. Ya minimal kalau jenengan beli buku ini ada 1000 orang beli buku, itu sudah lumayan banyak untuk mulai, ya kan? Sudah lumayan, lumayan banyak. Demikian yang terakhir, hari Ahad besok usahakan yang punya baju putih pakai baju putih, yang punya. Ya. Yang punya kopiah putih usahakan pakai kopiah putih. Ya, yang punya. Kalau enggak punya, mau pakai celana panjang boleh, pakai rok panjang boleh, asal jangan rok mini loh ya. Rok yang panjang boleh. Jenengan mau pakai kaos biasa juga bu, boleh. Mau pakai topi juga gak jadi masalah. Tapi yang punya usahakan pakai yang putih, putih. Karena kita akan nabur bana bareng, akan zikir bareng, dan nanti akan ada suguhan drama sedikit dengan artisnya. Coba disimak nih, penting nih artisnya. Satu, Mas Edwin. Ya. Yang kedua, Mustaqim atau Mas Takim. Yang ketiga, Mas Ansori. Yang keempat, Mas Puji atau kita panggil Syekh Puji. Ya. Yang kelima, Mas Seto. Yang keenam, Rahasia. Yang keenam, Rahasia. Nah, Edwin atau Abah Edwin itu saya perankan nanti jadi ulama kondang tingkat internasional. Jadi penampilannya seperti apa kita lihat besok hari Ahad ya. Kita lihat bagaimana. Melalui drama itu yang ringkas ada pesan yang mau disampaikan sama teman-teman saya. Ada pesan yang mau disampaikan. Biar majelisnya itu enggak monoton gitu ya. Tidak monoton. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon hari Ahad ajak temannya sebanyak-banyaknya. Coba sekarang saya mau menyemangati diri saya sendiri. Yang pengen hadir hari Ahad, datang hari Ahad, coba angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang sudah angkat tangan tidak datang, awas. Insya Allah datang ya. Nah, yang hari Ahad datang dan bawa teman lebih dari dua, coba angkat tangan. Oh ya, alhamdulillah. Ya kan, ini yang di depan tidak berani angkat tangan semua ini, karena ada yang sudah tugas ya, ada yang punya tugas. Nah, kalau misalnya Habib Muhammad pamit nggak datang, diizinkan nggak? Alhamdulillah angkat tangan beliau, berarti beliau hadir atau nggak hadir? Insya Allah hadir. Nah, nanti beliau akan melihat penampilan teman-temannya, murid-muridnya dalam drama ala Raudhah, drama ala Raudhah. Ada pengumuman dari Ibu Hilal. Ini penting ya. Insyaallah nanti saya umumkan. Jadi besok hari Ahad itu tim hadroh dari berbagai kota datang ya. Dan ini mungkin jadi yang pertama, 1000 orang kumpul nabur bana bersama-sama. Lagunya apa? Bagi yang sudah saya kontak untuk hadir tadi di majlis ini, nanti selesai kita makan jangan pulang dulu, teman-teman yang dari perwakilan tim hadroh duduk sama Ustaz Ali Maksum, kita akan merumuskan ada berapa lagu itu ya, dan kira-kira bagaimana nanti. Paling cuma 15 menit sudah selesai ya. Terus untuk ibu-ibu yang bawa, yang hadir ke majelis, mohon maaf, Masjid Agung Surakarta kebetulan kipas anginnya dicopot sampai sekarang belum dipasang. Waktu direnovasi itu kan dicopot, sampai sekarang itu kan belum terpasang. Ini kan musimnya panas toh ya, panas. Nah, tolong nanti ibu-ibu datang, bapak datang. Kalau bapak datang bawa kipas ya rada aneh ya. Masuk bapak begini kan ya rada aneh. Ya, ibu-ibu datang masing-masing bawa kipas. Punya kipas enggak, Bu? Oh, punya. Kalau enggak punya kipas bawa godong. Besar gitu. Bawa kipas atau tepas tuh ya dibawa. Kalau yang punya dua bawa dua. Siapa tahu temennya enggak bawa kan bisa minjemi ya. Niat yang baik biar rada adem. Kemudian untuk ibu-ibu yang pakai baju putih, peringatan dari saya, baju putih itu nerawang. Jadi tolong dalamnya itu dalamannya yang rodok kandel. Ya, dalamannya yang rodok kandel ya, jangan tipis. Pengumuman pengajian metal. Ya, pengajian metal. Metal artinya menuju takwa Allah. Episode pertama. Jadi ini perdana. Di Kamis malam Jumat, Kamis malam Jumat tanggal 29 Mei jam 19.15 Ba'dan Isya, tempat Masjid Agung Surakarta. Diiringi dengan orkes selawat metal Ababil. Kolaborasi musisi rock tradisional dan terbangan. Ceramah oleh Haji Basit Hilal Adenan, Pesantren Ababil Kauman Solo. Yang kedua Kiai Haji Amin Budi Harjono, Ponpes Al-Islah Semarang. Isinya nanti di antara majlis itu tanya jawab jamaah dengan kiai, zikir. Zikir ini iklannya di sini manfaat untuk berbagai hajat. Ya, memang zikir itu manfaat untuk berbagai hajat. Kemudian ijazah ilmu amalan wirid Kiai Haji Hilal Adenan Kauman ya. Nah, insyaallah upayakan yang bisa untuk hadir itu akan rutin setiap malam Jumat minggu terakhir. Jadi malam Jumat minggu terakhir, Jumat yang terakhir itu malam Jumatnya. Ini pengumuman dari panitia pengajian metal. Nah, di sini ada yang menarik ya. Bukan cuma manusia yang boleh datang. Ini ada gambar jin dan setan juga boleh datang. Ya, jin dan setan juga boleh datang. Maksudnya datang biar kobong semua gitu ya, yang jahat-jahat. Demikian, B. Muhammad silakan beri tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhil may yahdillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semuanya itu tadi bukan hanya jadi tambahan ilmu tapi juga jadi tambahan amal. Yang terpenting yaitu semangat kita gotong royong berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan niru Syekh Abi Suja ngedol awak jenengan niku kula yakin mesti rapayu. Jadi enggak usah ditiru. Dan juga enggak mungkin ada yang niru. Jadi tetap apabila kita bantu dengan ikhlas semampunya, enggak harus yang bantu itu dikatakan setiap pagi itu dua malaikat turun. Kemudian malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, dan yang satunya lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Malaikat yang pertama ngomong, ya Allah, yang suka mendermakan hartanya tolong diganti yang banyak ya Allah. Doa malaikat yang pertama. Kemudian doa malaikat yang kedua itu mengatakan, ya Allah, yang suka nyimpen hartanya, yang suka numpuk-numpuk hartanya, tolong dikasih kehancuran di dalam hartanya ya Allah. Lah jenengan kira-kira pengen dapat doa yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Berarti Februari insya Allah bangunannya jadi. Insya Allah jadi ya. Insya Allah jadi. Kenapa? Mudah-mudahan kita dapat doa daripada malaikat yang pertama. Amin Allahumma amin. Berhubung jam sudah malam, perut juga sudah lapar, mata juga sudah ngantuk, saya rasa kalau panjang-panjang nanti jenengan ngerasani saya terus, lebih baik saya akhiri. Insya Allah ketemu hari Minggu besok dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya sudah ada pengajian di Blupuh, mudah-mudahan panitia dengar ini. Cuma ya tadi saya batalkan yang ada di sana, diganti sama yang lainnya biar bisa ikut yang ada di Masjid Agung. Jadi biar panitia dengar tadi sudah ditodong model begitu, maksud Allah saya enggak batalkan ke pelupuh kan nanti repot jadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan satu doa. Gambar itu bagus atau enggak bagus? Ya, berarti ada yang gambar atau enggak ada yang gambar? Ada. Ini yang gambar kontraktornya, arsiteknya, developernya adalah Ar-Raudhah Cabang Yogyakarta. Ya, Ar-Raudhah Cabang Yogyakarta yang saya dirikan sama teman-teman Jogja, Ar-Raudhah Cabang Yogyakarta. Itu kan tiap bulan sekali ada majelis di sana. Seringnya malam Jumat. Nah, nama ininya perusahaan PT kontraktornya itu adalah Azka Mumtaza. Ya, Azka Mumtaza. Yang dipimpin oleh Pak Agus dan teman-temannya, ada Pak Taji juga di sana. Nah, yang gambar arsiteknya itu anak buahnya Pak Agus, anaknya kecil tapi cabai rawit. Orangnya hitam tapi enggak terlalu hitam, putih enggak terlalu putih. Sawo mateng rada hitam. Ya, status jomblo. Belum ada jodoh. Lagi dalam proses untuk mencari pendamping. Nanti kalau ada yang nyari apa pendamping pengin-pengin nanti lapor sama saya. Ya. Saya kasih waktu seminggu untuk lihat, setelah itu langsung akad nikah. Ya. Namanya adalah Mas Agung Setiono. Jadi orangnya insyaallah setia ya. Ya, Mas Agung Setiono. Menariknya kok yang gambar bangunan ini namanya Agung gitu. Namanya Agung, besar gitu. Karena yang dibangun ini sesuatu yang besar. Jadi yang gambar tuh orangnya namanya kecil enggak boleh. Harus namanya besar. Dan ini juga ide di awal dari Mas Eto ya. Mas Eto sekarang lagi kerja di Cilacap sehingga dia enggak bisa meneruskan proyeknya. Semoga juga Mas Eto dapat apa kemudahan dalam pekerjaannya di sana. Amin. Mari kita doakan ya semua yang sudah ikut membantu untuk apa menjadikan gambar ini, dan semoga gambar ini tanggal 1 Juni saya akan langsung robohkan bangunan yang ada di situ insyaallah, dan langsung akan dibangun. Ya, prinsipnya satu, ada uang enggak ada uang saya bangun. Mudeng, sebab Allah selalu ada. Saya hanya bergantung kepada Allah. Dan jangan khawatir, Majlis Ar-Raudhah tidak akan pernah menyediakan kotak amal di depan nodong jenengan, enggak ada. Jadi masuk sini aman, keluar juga aman. Ya, masuk aman, keluar juga aman. Kalau ada orang beli buku itu kan bisnis ya, itu bisnis. Beli dapat untung bukunya enggak kurang gitu kan. Justru saya menawarkan nilai lebih, dapat pahalanya. Mari kita doakan semuanya agar semua yang ikut andil mikirkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi minimal satu istana yang sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala, diberi istana yang sangat indah di barzahnya Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan yang sangat indah di mahsyar, dan diberi rumah yang sangat indah di dunia, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, urusan mudah lancar dan bahagia hidup beserta anak keturunan dan orang tuanya. Al-Dhiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Jangan pulang dulu, nikmati hidangan yang sudah ada. Semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.